السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah، pada kesempatan sore ini di tempat yang suci dan mulia ini kita gunakan untuk mudzakarah, saling mengingatkan di antara kita, karena hal itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikan peringatan, peringatkanlah, karena itu bermanfaat bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana maklum adanya bagi setiap muslim bahwa menjadi kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada mereka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, membimbing dan mengajarkan kepada mereka agama yang hak, yang mengantarkan mereka kepada mardhatillah, ridhaan Allah, yang berpengaruh kepada kebahagiaan mereka dunia sebelum akhiratnya, di kuburnya ketika dia telah meninggal dunia. Allah sebutkan tentang Rasulnya, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, dan sungguh-sungguh engkau, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi hidayah, yani memberi petunjuk kepada siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Hidayatul dilalah irsyad, artinya hidayah di sini bimbingan. Rasul membimbing ke sini, begini, ini jangan, ini jauhi, ini lakukan, demikian. Bimbingan-bimbingan sunnah dari Rasul alaihi salatu wassalam itu mengantar kepada siratal mustaqim. Dan itu pula kenikmatan yang Allah berikan kepada mukmin maupun mukminat, laki maupun wanita. Firman Allah kepada para istri Rasul, ummahatul mukminin, para ibunda kaum mukminin, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, dan pelajari oleh kalian, baca, pahami, amalkan apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah, Quran, dan hikmah yang dibacakan di rumah kalian. Selain Quran adalah dibacakan pula hikmah, hikmah di dalam ayat ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yang aku dengar dari para ulama yang aku ridai, mereka sebutkan hikmah adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang dua ini selalu beriringan, sebagaimana ayat-ayat Quran dibacakan kepada mereka, begitu pula hadis-hadis Rasul dibacakan dan disampaikan kepada mereka. Itu hikmah bagi seorang muslim maupun muslimah. Secara umum Allah menyebutkan dalam Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang Rasul sampaikan kepada kalian, ambil, terima, amalkan. Apapun yang Rasul larang, maka tinggalkan, berhentilah. Jangan kalian melanggar apa yang telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah marah, marah besar, bahkan ketika larangan beliau tidak diindahkan, tidak diperdulikan. Ketika dalam suatu peperangan, beberapa sahabat memasak daging keledai Cina. Mereka masak, mereka olah. Maka Rasul perintahkan untuk dikumandangkan kepada semuanya bahwasanya Rasulullah telah mengharamkan daging keledai imar ahlinya. Diumumkan kesana kemari, tapi tetap saja sebagian mereka memasaknya. Maka marah Rasulullah SAW, marah besar, sambil beliau datangi tempat-tempat kemah mereka dan Rasul tumpahkan wali-wali yang mereka gunakan untuk memasak daging keledai dibuang, ditumpahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau katakan, "Ala innama harrama Rasulullah mithlama harrama Allah." Ketahui oleh kalian semua, yang diharamkan Rasulullah sama seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan tuntunan mutlak, kewajiban yang harus dijalani oleh setiap yang mengaku beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasulullah. Firman Allah, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Demi Rabbmu, tidaklah sekali-kali mereka itu beriman, dinafikan oleh Allah imannya, tidak beriman mereka sampai mereka mau menjadikanmu sebagai hakim yang menyelesaikan segala perselisihan dan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati ganjalan dalam diri mereka, tidak berat hati menerima ketetapan Rasulullah SAW. Mereka terima semua hukummu dengan penuh lapang dada, diterima dengan sesungguh-sungguhnya. Ayat ini turun ketika ada perselisihan antara Zubair dengan seorang Ansar tentang perkara sawah ladang pengairannya. Perselisih, aku dulu aku lebih berhak ini airnya ini. Maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa air untuk Zubair terlebih dahulu, lalu dibuka apa penghalangnya dari tanah, maruh di sawah biasa demikian, untuk kemudian mengairi sawahnya yang Ansor ini, orang Ansor. Itu hukum Rasulullah. Enggak terima ini yang Ansor, sehingga dia katakan, sekarang aku baru tahu hukummu demikian karena Zubair masih ada hubungan keluarga denganmu, yakni terkesan Rasulullah SAW nepotisme, berhukum lebih menguntungkan keluarganya yang ada hubungan kerabat, akan dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Tidak terima dengan hukum Rasulullah, tidak lapang dada, tidak senang hati. Maka turun ayat ini, tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim penengah yang menyelesaikan perselisihan. Tidak hanya itu, pertama Rasul dijadikan hakim sehingga ada perselisihan, kepada Rasul mereka berhukum. Yang kedua, layak dupi antusim harja, tidak ada kejengkelan di dalam dada mereka terhadap hukum Rasul, diterima dengan penuh senang hati. Wayusallimu taslima, hukum itu mereka terima dengan sesungguhnya, tidak ada kejengkelan, tidak ada berat hati. Kalau tidak, Allah menafikan iman dari mereka, tidaklah beriman kepada Allah. Di surat An-Nisa. Maka kecintaan kepada Rasulullah, ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ujian bagi setiap hamba, diuji untuk dilihat apakah benar sungguh-sungguh dia mentaati Rasulullah dalam segala hal, dalam seluruh ajarannya, ataukah sebagiannya dia mau terima, sebagiannya dia tolak, sebagiannya dia taati, sebagiannya dia maksiati. Diuji oleh Allah kembali umrah? Allah tegaskan hal itu dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan, jika kalian cinta Allah, maka ikuti aku, taati aku, pasti Allah pun akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bukti kalau seorang hamba cinta Allah, dia taati Rasul-Nya. Dan itu ujian. Makanya ayat ini ulama sebutkan ayatul imtihan, ayat ujian, untuk diketahui supaya orang lulus atau tidak. Lulus dalam pengakuan imannya, lulus dalam pengakuan cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah, atau dia gagal, tidak lulus, harus melewati ujian. Dan ayat ini ujiannya, fattabi'uni ittiba', mau tidak mengikuti Rasulullah, mentaati segala yang beliau perintah, yang beliau ajarkan, meninggalkan larangan-larangan, mengimani, yakin benar segala berita, kabar yang Rasulullah sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Diuji dengan ayat ini. Karena pengakuan banyak dan gampang. Tidak sekedar mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, pengakuan tidak ada sulitnya. Tapi yang sulit dan berat pembuktiannya. Pengakuan perlu bukti. Di situ akan tampak siapa yang jujur, benar, siapa yang dusta. Fattabi'uni, ikuti aku, taatilah aku. Di situ ada pertentangan antara iya atau tidak mentaati Rasulullah, yang mungkin saja ada resikonya, dirinya akan begini, akan begitu. Di sisi lain, hawa nafsunya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hampir keseluruhan syariat agama ini bertolak belakang dengan ambisi dan kepentingan-kepentingan pribadi, ambisi-ambisi duniawi. Tolak belakang ini artinya, kalau seseorang lebih mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan siap dan harus meninggalkan ini semua, ambisi dunia, kepentingan-kepentingan pribadi. Atau kalau dia lebih mementingkan ini, dunia dan pribadinya, dia pasti akan melanggar dan menyalahi ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tolak belakang. Tidak akan bisa dan akan berat jika orang itu punya kepentingan kepentingan pribadi, punya ambisi-ambisi tertentu, ambisius terhadap dunia dan kepentingannya, untuk kemudian disuruh taat kepada Allah dan Rasul, nggak akan ketemu dan tidak akan berhasil rencananya dan ambisinya, akan berat baginya. Maka Allah melarang kepada setiap muslim, mukmin, untuk menyalahi Rasul mereka. Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun adzim. Hendaknya takut orang-orang yang menyalahi perintahnya, ajaran Rasul, kalau-kalau mereka tertimpa fitnah kemusyrikan atau tertimpa adab yang pedih karena menyalahi dan melanggar tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah, takutlah dan hati-hati mereka. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya menjadi kewajiban kita yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga sunnah-sunnah beliau. Apa yang kita dapati dari Rasul kita, ambil. Kalau itu perintah, amalkan. Itu larangan, tinggalkan. Itu berita, kabar, yakini kebenarannya, terima. Jangan didustakan, jangan ditolak, jangan diingkari. Karena sebagian orang berani menolak, berani mengingkari dengan alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terkadang suara sumbang mereka, oh itu hadis ahad, tidak bisa diterima. Oh itu khabar ahad, tidak bisa dipakai dalam perkara akidah. Rasul yang sampaikan, dia tolak. Berita dan kabar yang hak, yang Allah sebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsunya, namun yang beliau katakan semuanya adalah wahyu yang Allah wahyukan padanya. Dalam hadis Abu Hurairah Bukhari Muslim, beliau bersabda Rasulullah, "Da'uni ma taraktukum aina ahlaka man kana qablakum katratu su'alin wa ikhtilafu ala anbiya'ihim." Terima saja apa adanya dariku. Karena yang menghancurkan umat sebelum kalian, banyak umat-umat sebelum kita, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Majusi, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, Nabi Saleh, Lut, banyak. Mereka dihancurkan karena banyak tanya dan menyelisih para nabinya. Banyak tanya tidak untuk taat, tidak untuk tunduk, tapi sekedar memperpanjang masalah, rewel, dan tidak menunjukkan kesungguh-sungguhannya dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kita tahu kisah Yahudi ketika Allah perintahkan mereka untuk menyembelih sapi melalui nabi mereka, sembelihlah sapi. Sebentar, sapi yang seperti apa? Sapi yang begini ini. Sebentar, yang begini yang warnanya bagaimana? Warnanya kuning menyenangkan. Yang warnanya yang kuning yang seperti apa? Jantan, betina dipakai membajak atau tidak? Yang begini atau yang... terlalu banyak tanya. Yang seharusnya kata Ibn Abbas, kalau saja mereka pertama kali Allah perintahkan sembelihlah sapi, apapun yang mereka dapati sapi mereka sembelih, selesai, mereka akan teranggap menjalankan perintah Allah dan akan dimuliakan karena mereka telah menjalankan perintah. Pada perintah dari sapi, sapi itu sembelih selesai. Tapi mereka orang yang memang rubah, banyak tanya. Tapi yang bagaimana itu, warnanya apa, yang jantan, yang betina, yang bajak sawah atau begini begitu, nggak ada kesungguhan untuk mau taat, menghormati, menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, dan mereka selalu menyelisih nabinya. Nabinya ke barat, mereka ke timur. Mereka disuruh maju, mereka berhenti. Dan begitu pokoknya menyelisih. Disuruh masuk ke Mesir, mereka gak mau. Suruh maju perang, kata mereka, perang saja kamu dari Tuhan Musa. Kami nunggu di sini, kalau menang ya kami terus mengikuti kamu. Menyelisih. Selalu nentang dan gak mau kemudian perintah dari Allah. Wah ini perintah dari Rasul, kami dengar, kami taati. Gak ada itu pada mereka. Selalu nentang, rewel, inginnya bagaimana membentur dan menyalahi apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada mereka. Maka Rasul nasihatkan ke umatnya, jangan, kalian jangan begitu. Biarkan apa adanya, terima apa adanya. Faidana itu kumansyai bersteniku. Kalau aku larang, maka kalau aku larang kalian dari sesuatu, segera tinggalkan. Faidana itu kumansyai bersteniku. Kalau aku larang kalian dari sesuatu, kalau perintah kalian satu, amalkan semampu kalian. Simpel agama itu gampang. Mereka saja yang mempersulit. Ada perintah dari Allah, dari Rasul, bismillah, amalkan. Oh ini dilarang oleh Allah, dilarang Rasul, tinggalkan. Sami'na wa ata'na. Itu kami dengar, itu kami taati. Gampang, ringan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah pun menyampaikan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku ini masuk surga. Kecuali yang menolak untuk masuk surga. Sahabat pun keheranan, bertanya ke Rasulullah, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Memang siapa yang menolak untuk masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga dia. Ada perintah dia jalani, larangan dia tinggalkan, berita dia imani, surga bagi. Tetapi yang bermaksiat kepadaku, biarlah yang menolak untuk masuk surga. Maksiat, durhaka kepada Rasulnya, nggak mau taat, tidak mau mengikuti, tidak mau beribadah, beragama, tidak mau sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih suka mengada-ngada sendiri, merekayasa sendiri, entah dari mana itu datangnya. Balasan-balasan bagi mereka yang maksiat kepada Rasulullah banyak, dan ulama sebutkan kemaksiatan kepada Rasulullah termasuk dosa yang dipercepat adabnya di dunia ini sebelum akhirat. Artinya ada dosa yang hukumannya itu dipercepat oleh Allah langsung, bahkan seketika. Ketika orang durhaka dan maksiat, adabnya spontan langsung seketika diturunkan ma'udzubillah. Sebagaimana hadis Sahih Muslim dari Sa'd bin Aqwa', ketika Rasulullah melihat seseorang makan dengan tangan kiri, begini. Rasulullah lihat, maka Rasul nasihatkan, "Lah, makan dengan tangan kananmu." Kata dia dengan sombongnya, "Gak mau taat dia. Gak bisa. Aku gak bisa makan tangan kanan. Aku biasa pakai tangan kiri." Rasul katakan kepada para sahabat, "Sungguh sebetulnya orang ini bisa makan dengan tangan kanannya. Yang menghalangi dia cuma kesombongan, gak mau taat." Ini tinggal oleh Rasulullah. Gak lama, seketika, kata salam dan berakwa, "Fama ropa ayadahu ilahi." Dia gak bisa angkat tangan kanannya ke mulutnya. Ini semacam stroke atau tangan. Nah yang jelas, kaku tangannya, padahal semua bisa. Karena dia sendiri yang mengatakan dengan kesombongannya, "Gak bisa aku mengatakan kanan." Seketika itu tangannya gak bisa diarahkan. Ada Rasulullah turunkan spontan karena kesombongan, gak mau taat, gak mau ngikuti Rasulullah SAW. Padahal sudah diajari, sudah dinasehati. Ada penghalang-penghalang yang menjadikan dia gak mau mentaati. Azab langsung Allah turunkan di waktu itu pula. Tidak bisa dia mengangkat tangannya kaku atau mati tangannya. Makanya pula terkait sholat misalnya, di Bukhari Muslim Rasulullah SAW sebutkan, "La tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallah aw la yukhalifannallah baina qulubikum." Sungguh kalian mau merapatkan shaf kalian dalam sholat jamaah, atau Allah akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian, lain-lain kolbu-kolbu kalian, centang pernah tidak bisa menyatu. Hukuman ketika mereka melanggar, nggak mau meluruskan dan merapatkan softnya dalam sholat. Di Sahih Muslim itu disebutkan, "Ka'annama yusawwi bihimul qadidah." Rasulullah sebelum sholat dan tentunya beliau imam, meluruskan shaf para sahabat itu seperti meluruskan anak panah. Kalau kita tahu anak panah kan banyak begitu. Tentunya ketika itu diletakkan di tempatnya harus rata semuanya. Tidak boleh ada yang satu lebih tinggi, maka harus dimasukkan satu ini dimasukkan rata semua. Maka Rasul demikian mengatur shaf jamaahnya, makmum. Sampai suatu hari beliau melihat sudah rapi, shaf sudah rapat, tinggal satu orang yang dadanya lebih maju, lebih membusung dibanding yang lain, sehingga tidak rata itu shaf. Karena dia agak maju, dadanya kelihatan ke depan. Rasul perintahkan mereka untuk meluruskan, dan kemudian beliau sampaikan hadis ini, kalian sungguh mau merapatkan shaf kalian dan luruskan, atau Allah akan cerai-beraikan hati-hati kalian. Kata Anas bin Malik, sahabat, kami mendapati para sahabat kalau sholat itu mereka menempelkan mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu, rapatnya shaf para sahabat Rasulullah, mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu, sehingga satu hati mereka, saling cinta, saling kasih sayang, saling membantu. Tapi seperti yang Rasul sebutkan, kalau itu enggak ada, yang ada perceraian hati, seperti yang banyak kita jumpai, umat Islam banyak menyia-nyiakan sunnah ini. Kalau kita masuk ke masjid-masjid yang ada, betapa longgarnya shaf itu antara satu dengan yang lain, jarak bahkan mungkin bisa dimasuki satu orang lagi, yang satu ke depan, satu ke belakang, satu ini, satu begitu. Bagaimana kemudian mereka bisa bersatu hatinya? Bagaimana mereka bisa saling menyayangi dan membantu, saling cinta? Dari shofnya saja tampak tidak ada kesatuan, tidak ada lurus, tidak ada rapat. Hukuman ketika mereka melanggar apa yang Rasul perintahkan kepada mereka terkait shof sholat, begitu pula yang lainnya. Alhasil, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita umat kaum muslimin, permisalan kita dengan Rasulullah SAW itu seperti yang Rasul gambarkan di Sahih Muslim dari hadis Jabir, innama matali wa matalukum kamatali rajulin istawqada nara faja'ala al-farash wal junada yaqa'na biha faja'ala yadubbuhunna anha fa'ana atibun fi hujazikum alina wa antum takallatum min yadi. Permisalan antara aku dan kalian, umat beliau, itu sama seperti permisalan orang yang menyalakan api di malam hari, di hutan atau di mana gurun pasir, jalan terbuka. Begitu api menyala, binatang-binatang malam, serangga-serangga pada berdatangan mendekati api itu dan langsung terjun, menerjunkan diri di api itu dengan anggapan para serangga itu di situ dia akan mendapat kehangatan, di situ dia akan selamat dari dinginnya malam, di situ terang benderang. Dia nggak tahu kalau itu membakar, hangus dia masuk. Nah, orang ini yang menyalakan api tahu kalau itu nggak baik bagi mereka, mencelakakan. Karena sayang, dia berusaha menghalau. Gak usah dari serangga-serangga. Tapi serangganya gak mau tahu. Tetap dia mengumumi api dan terjun di dalamnya. Kan biasanya gitu, kita kalau musim hujan misalnya, kan kedinginan ini serangga. Masuk ke rumah kita kan, gak ada api ya, lampu ini hangat, dia mengelilinginya. Di situ dia dapat kehangatan. Api. Maka Rasul kabarkan, begitulah aku, aku dengan kalian, aku memegangi pinggul kalian, memegangi pinggul itu mengisyaratkan betapa kuatnya beliau berusaha mempertahankan, memegang, menahan. Karena kalau misalnya adik kita atau siapa saudara mau pergi, mau kemana, mau pulang atau apa, kalau kita sangat sayang dan masih kangen ke dia, nggak boleh pulang. Kalau cuma megangi tangannya misalnya, jadi dulu jangan pulang, jangan gampang dilepas, dia akan terus jalan. Atau cuma bajunya yang dipegangi, akan lepas. Tapi lihat bagaimana orang kalau betul-betul menunjukkan dia nggak mau ditinggal, apa yang dia lakukan? Dirangkul, ya kan? Di pinggulnya ini, jangan pergi, sini aja. Betul-betul dia nggak mau ditinggal, nggak akan dia lepas. Kalau udah pinggul yang dipegang begini, menunjukkan kesungguh-sungguhan dan nggak mau dia. Betul-betul masih kangen, masih sayang. Dan itu yang Rasul kabarkan. Aku seperti memegangi pinggul kalian. Ditahan oleh Rasul, jangan pergi. Tetapi kalian terus memberontak. Yang dipegangi ini, umatnya, terus berusaha memberontak untuk lepas dari pegangan. Kemana? Ke neraka. Gak mau tahu. Rasul sayang kepada umatnya, tapi mereka gak mau tahu. Tak berontak ini lepas ini lari. Padahal yang dia lakukan neraka. Ada murka Allah, kerugian dunia akhirat. Tapi seperti serangga tadi, mereka nggak paham, mereka tidak menyadari kalau di situ kehancurannya, di situ kebinasaannya. Rasul tahu, Rasul sayang kepada umatnya, kita bertanya terus, mualaf dan berontak, nggak mau ditahan, nggak mau dilarang. Tetap dia langgar, nggak mau diperintah, tetap dia tinggalkan. Itu permisalan begitu indah yang Rasul gambarkan tentang beliau dan umatnya. Maka hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, Rasul kita jauh lebih sayang kepada diri kita dari diri kita sendiri kepada kita. Rasulullah SAW lebih sayang kepada kita ketimbang kita kepada diri kita sendiri. Kita anggap itu baik sesuatu, kita anggap itu manfaat bagi kita, kita anggap itu berpahala, kita anggap itu, nah, belum tentu. Kalau tidak ada tuntunan dari Rasul, sudah. Rasul lebih ngerti, lebih sayang daripada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, inti dari semuanya yang kita kaji untuk kita berintrospeksi diri. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat segala sesuatu dalam konteks beragama, mengamalkan ini, sebelum mengamalkan itu, pertanyaannya, adakah Rasul ajarkan? Adakah Rasul kita memerintahkan? Karena Rasul di mana? Di saya. Kalau memang itu perintah dan ajaran Rasul, amalkan, jalani, taati. Jika ternyata tidak ada dari Rasul, selesai mentinggalkan. Jangan sampai kita mengira itu bermanfaat, itu menghangatkan kita, itu cahaya, ternyata itu api yang membakar kita, seperti serangga. Kembalilah kita kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena di hari kiamat, di hadapan Allah, ketika hisab, timbangan amalan, setiap perbuatan kita, kata Imam Fudail bin Iyad, setiap amal perbuatan kita, dua pertanyaan yang harus dijawab tiap amalan. Pertanyaannya gampang, tapi jawabannya yang berat. Lima, wa kaifa. Pertanyaan pertama, untuk siapa? Artinya niat. Kenapa kamu amalkan ini? Niatmu apa? Ikhlas untuk Allah semata, atau apa yang kamu inginkan dengan amalan ini? Ria, ujian orang atau yang lain? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana? Artinya orang sudah ikhlas. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kamu mengamalkannya? Dengan ajaran siapa? Cara siapa? Yang kamu tiru, siapa yang kamu jadikan panutan? Tuntunan siapa yang kamu ikuti? Yang pertama, kembalinya kepada keikhlasan kepada Allah, dan itulah arti dari makna syahadat la ilaha illallah, hanya ibadah kepada Allah, ikhlas karenanya. Yang kedua, pertanyaan tentang mutaba'ah, mentaati Rasulullah SAW beribadah hanya dengan bimbingan dan tuntunan beliau, dan itulah arti dari syahadat kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.